7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 30 September 2019 dibacakan Ardiansyah. Pelebaran Jalan T. Iskandar mendesak. Banjir yang rendam sekolah kembali surut. Ada truk terbakar, jalur Semadam kembali lumpuh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Aceh diharap tidak lalai membiarkan kemacetan rutin yang terjadi setiap pagi dan sore di ruas jalan T. Iskandar mulai dari jembatan Underpass Brawi hingga Simpang 7 Ulikaring. Setiap pagi dan sore, pada jam sibuk, jumlah kendaraan bermotor yang melintas di ruas jalan tersebut, baik roda 2, 3, dan 4, lebih dari 150 ribu unit dalam waktu bersamaan. Pakar pemukiman F. Unsiah, Dr. Safwan M. Eng, dalam diskusi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banda Aceh, Jalaluddin STMT, mengatakan jika dalam 2 tahun ke depan pemerintah Aceh tidak mengambil langkah pelebaran badan jalan, sewaktu-waktu bisa terjadi kemacetan. Faktor utama yang membuat ruas jalan T. Iskandar macet menurut Safwan, pertama pertumbuhan penduduk baru dan pertokoan di lintasan yang meliputi 3 kecamatan sangat tinggi di atas 25% per tahun. Sementara program pemerintah untuk melebarkan badan jalan sejak terjadi bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 hingga 2019 ini belum pernah dilakukan. Sementara itu, menurut data BPJS, sebut Safwan, jumlah pemukiman rumah di Kecamatan Ulikaring per tahun 2018 sudah mencapai 7.602 unit bangunan rumah. Kecamatan Syah Kuala lebih banyak jumlahnya yang mencapai 10.333 unit bangunan rumah, dan yang paling banyak adalah Kuta Alam yang mencapai 11.975 unit bangunan. Sudarlun, banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Wila Timur Aceh Barat Minggu 29 September mulai surut total meski wilayah itu masih dilanda hujan. 2 sekolah yang sebelumnya terendam pada Sabtu 28 September sehingga terganggu proses belajar dan mengajar, kini air mulai surut. Gesi Gampung Baru KBM Nasir mengatakan banjir sudah surut, namun banjir sejauh ini belum Namun dampak dari banjir belum ada laporan karena telah menjadi langganan bila musim hujan. Seperti diberitakan, hujan lebat melanda Aceh Barat menyebabkan 2 sekolah di Kecamatan Wela Timur, Kabupaten setempat, dilanda banjir pada Sabtu 28 September. Akibatnya proses belajar mengajar ikut terganggu, yakni SMPN 3 Wela Timur dan SD Alu Meganda. Selain sekolah, rumah penduduk di 5 desa di Kecamatan Wela Timur juga terendam banjir yang meliputi Desa Blang Makmur, Gampung Baru KB, Alu Meganda, Tui Empe, dan Alu Seralin. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Melabuh Nagan Raya melansir terhadap perakiraan cuaca di Aceh Barat dan sejumlah kabupaten di wilayah barat selatan Aceh. Sudarlun, jalur lintas Banda Aceh Medan di kawasan Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang sempat lumpuh saat 1 unit kendaraan terbakar. Kendaraan naas ini merupakan truk BL8273FY yang sedang mengangkut sawit. Amukan si jago merah menyebabkan truk dan seluruh muatan hangus. Api baru bisa dipadamkan setelah BPBD Tamiang mengerahkan armada pemadam kebakaran. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kebakaran BPBD Aceh Tamiang, Mugamat Husni, mengatakan saat mereka tiba, api telah membakar seluruh bagian truk. Dari informasi yang diterimanya dari polisi, kuat dugaan kebakaran disebabkan dari kerusakan kabel di kolong truk. Sementara itu, selama proses pemadaman, arus lalu lintas ditutup sementara sehingga terjadi kemacetan. Sudarlun, ratusan warga Gampung Pucuk, Kecamatan Gempang Pidi, sudah dua minggu terakhir bergadang untuk mengusir kawanan gajah liar yang menyerang tanaman padi yang siap panen satu pekan lagi di areal persawahan. Warga yang telah mengeluarkan modal dan tenaga takut tanaman padi lebih dahulu dipanen kawanan gajah liar. Gesik Pucuk, Kecamatan Gempang, Tengku Samsuar mengatakan gangguan kawanan gajah liar sejak dua minggu terakhir semakin meresahkan. Betapa tidak puluhan hektar padi yang siap panen satu minggu lagi di Gampung Pucuk, Gempang menjadi incaran binatang berbadan besar tersebut. Untuk menghalau kawanan gajah liar, ratusan warga dikerahkan untuk menjaga padi dari gangguan gajah. Warga menghalau gajah menggunakan alat sederhana yakni berupa mercon. Ia mengatakan sejak dua minggu ini warga Gampung Pucuk yang berjumlah 363 KK mulai dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat menjaga sawah yang padinya siap dipanen. Sementara itu pelaksana tugas Dinas Pangan dan Pertanian PD Insinyur Sofian Ahmad mengatakan terkait gangguan gajah liar bukan wewenang Dinas Pangan dan Pertanian PD. Wewenang untuk menangani konflik gajah ditangani BKSDA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Takwadin menyampaikan fungsi Wali Nanggro perlu dioptimalkan sebagai figur sentral pemersatu masyarakat Aceh. Wali Nanggro diharapkan dapat meningkatkan perannya untuk memberikan saran, nasihat, arahan, dan pertimbangan baik kepada pemerintah Aceh, DPRA maupun pemerintah pusat terkait kebijakan yang akan diberlakukan terhadap masyarakat Aceh. Hal ini disampaikan Takwadin dalam workshop hasil kajian Ombudsman RI Aceh tentang implementasi tugas dan fungsi Wali Nanggro di Hotel The Padi. Ia mengatakan eksistensi Wali Nanggro harus diterima sebagai hasil kesepakatan perdamaian sehingga tidak boleh lagi ada yang mempersoalkan keberadaannya. Ditambahkannya juga eksistensi lembaga Wali Nanggro sudah tegas diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 18 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggro Aceh Darussalam maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun demikian, ia mengakui keberadaan Wali Nanggro belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini. Sudarlun, tumpahan batu bara dilaporkan masih mencemari pantai di Desa Lagung, Kecamatan Merbu, Aceh Barat. Warga, terutama nelayan di wilayah itu, berharap pembersihan tumpahan batu bara bisa dituntaskan. Dari amatan di lapangan, tumpahan batu bara terlihat sangat banyak di pantai Desa Lagung, dan warga yang menjala ikan terpaksa memilih menjauh dari lokasi. Selain batu bara, di pantai itu juga masih banyak sampah seperti plastik, kayu, dan jenis lain. Masyarakat sangat berharap tumpahan batu bara tersebut secara rutin dibersihkan, baik tumpahan batu bara dan juga sampah lainnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 30 September 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.